Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini untuk membahas bersama tentang pandangan Islam terhadap harta. Kemudian bagaimana seorang muslim hendaknya menyikapi harta, atau bagaimana muslim seharusnya memandang harta dan apa yang bisa dilakukan muslim terhadap hartanya. Ikhwani wa akhwati fillah, bagaimana Islam memandang harta, kemudian bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk menyikapinya. Ini suatu hal yang sangat penting sekali kita cerna dan pelajari di dalam kehidupan di dunia ini. Karena begitu banyaknya dan menjadi sebuah opini atau menjadi mindset atau telah membentuk cara berpikir manusia, baik muslim ya, apalagi non-muslim, tentang pandangan mereka terhadap harta. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dalam hal ini. Allah tidaklah membiarkan kita hidup abasa. Tidak membiarkan kita hidup abah, tidak tahu tujuan, tidak tahu cara menghadapinya dan tidak tahu cara mengatasinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada rasul-rasul dan menjelaskan posisi harta. Kemudian bagaimana harusnya seorang muslim menghadapi harta tersebut atau berhadapan dengan harta. Kalau kita lihat dalam sebagian cara berpikir manusia, dan juga ini cara berpikir sebagian muslim, dan bahkan menjadi aliran yang di sebagian daerah merupakan al-madhhab as-sa'id atau aliran yang terkuat yang mendominasi cara berpikir, bahwa menganggap tidak bisa menggabungkan antara din dengan mal. Seorang tidak akan bisa dekat dengan Allah bila dia seorang yang kaya. Seorang akan jauh dari Allah bila dia hidup bergelimang harta. Sehingga sebagiannya tidak mau bekerja, menganggap inilah cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian lagi usaha yang sudah ada diterlantarkan, menganggap ini menjauhkannya dari Allah. Dia mengatakan bahwa Allah mensifati harta dan istri tersebut adu. Aduwan lakum fattakhidhuhu aduwa. Musuh kalian, maka jadikan dia musuh. Saya tidak mau berdekat dengan musuh. Sana wahai istri, sana wahai harta. Harta mungkin masih bisa istri, bagaimana? Sebagian ada juga yang menceraikan istrinya beralasan terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup membujang tanpa harta dan membiarkan dirinya menjadi hina, meminta-minta, dan terkadang walaupun tidak minta-minta, hidup dengan diri yang menunggu sedekah dari orang. Beralasan bahwa sahabat Rasulullah, mereka mengatakan, ada feedback sebenarnya, jangan radio dinyalakan di ruangan sini. Mereka mengatakan bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan ahlus suffah. Mereka hidup dari belas kasihan sebagian sahabat yang kaya. Maka kita ikut mengikuti mereka. Kita namakan diri kita dengan sufah, sufi, dekat kan? Kita mencontoh sahabat Rasulullah. Ini syubhat yang kuat sekali. Antara sufah dengan sufi tidak ada hubungan. Karena dalam secara bahasa sufah bi al-fa'il musyaddadah. Fa-nya bertasydid. Kalau sufi diambil sana artinya sufi, bukan sufi. Tapi yang kenyataannya sufi bukan sufi. dan tidak ada hubungan antara Ahlus Suffah dengan mereka. Ahlus Suffah adalah orang yang berhijrah, meninggalkan harta dan daerahnya dan anak istrinya bila tidak beriman kepada Allah. Hijrah ke Masjid Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah Rasulullah SAW. Dan mereka tidak permanen, tidak selamanya mereka menjadi Ahlus Suffah. Sebagian mereka setelah mampu ada yang menjadi kaya raya. Anas bin Malik kemudian menjadi orang kaya raya. Tidak semuanya 300 bertambah menjadi 1000, tidak. Memang awalnya sampai 300 kemudian berkurang. Ketika mereka datang ke Madinah, tidak mendapatkan keluarga di sana dan tidak ada pekerjaan, siap mereka hijrah ke Madinah terus Rasulullah SAW. Siapa manusia yang bisa begini? Mendahulukan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin pindah ke kota lain, tentu karena ada pekerjaan di sana sudah menanti. Karena apalagi yang lain? Mertua sudah menanti juga. Atau istri sudah menanti di sana. Tapi pindah tanpa anak, tanpa istri, tanpa saudara, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak semua manusia bisa melakukannya. Mereka pindah, meninggalkan kotanya, pergi ke Madinah Rasulullah SAW. Di sana kalau tidak punya saudara, tentu akan nginap di masjid. Jadi Ahlus Suffah. Dan manfaatnya jelas banyak. Di antaranya menjaga Rasulullah SAW. Kemudian mendapat ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Karena tinggal dekat dengan Rasulullah SAW. Maka melihat seluruh aktivitas Rasulullah SAW. Memang sebagian mereka kemudian, karena kesibukannya, di antaranya Abu Hurairah, karena kesibukannya dengan kehidupan barunya ini, sehingga mereka tidak sempat untuk mencari nafkah. Di antaranya Abu Hurairah. Dan mencukupkan hidup ketika salah seorang sahabat mengajak mereka makan ke rumahnya. Tapi tidak pernah menadahkan tangan minta-minta. Tidak menjadi profesinya untuk datang minta-minta ke rumah-rumah sahabat. Ini kami tamu Anda, saudara Anda dari negara jauh yang ditinggalkan, atau kami mu'allaf dan masuk Islam, tolong berikan kami bantuan. Tidak. Yang bekerja. Dan ini bukan dari Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW mencela orang minta-minta. Dan bahkan orang minta-minta nanti datang dari kiamat, walaysa ala wajihi muz'atu lahmin, datang di hari kiamat sedangkan di mukanya tidak ada daging. Karena apa? Meminta-minta. Termasuk minta yang lain. Meminta-minta bukan hanya minta menadahkan tangan, itu iya. Tapi minta apalagi? Minta jabatan, minta dinaikin gaji, atau ketika Anda berbelanja kepada seseorang, sudah sepakat antara harga, lalu minta tambah lagi satu biji lagi Pak mangganya. Minta atau tidak namanya ini? Kalau tadi di awal tawar-menawar, itu Anda dengan kesiapan Anda membayar. Tapi ketika sudah disepakati harga dan berat, kemudian tolong tambahkan dikit, itu minta atau tidak namanya? Minta. Kalau satu mangga per hari, 30 hari berapa mangga? 30 mangga, berapa kilo ini? Minta-minta namanya ini. Termasuk tasawur. Ya. Perhatikan kehidupan kita yang dipenuhi dengan cara seperti ini. Maka Islam bertentangan dengan seperti ini. Islam tidak menganggap harta sebagai sesuatu yang hina, yang tidak perlu kita untuk mencarinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menempatkan harta pada posisinya. Allah mengatakan, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kalian berikan harta kalian yang merupakan qiyaman lakum." Jalallahu lakum qiyam. Harta yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian qiyam. Qiyam berarti Jadi kata qama yaqumu qauman qiyaman artinya adalah sesuatu yang mendirikan kehidupan kalian, pokok dalam kehidupan. Allah sifat di atas sebagai pokok dalam kehidupan. Maka tidak ada manusia yang terlepas dari harta. Tidak ada manusia yang terlepas dari harta. Mulai Anda bangun sampai tidur kembali, dalam seluruh aktivitas Anda, Anda butuh harta. Sampai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh harta. Butuh pakaian untuk menutupi aurat, butuh air adalah harta. Ibadah mahdhah butuh harta. Ibadah sedekah, zakat, haji jelas butuh harta. Salat rukun Islam ini. Haji pasti butuh harta. Zakat tidak mungkin kalau tidak ada harta. Puasa bisa tanpa harta? Puasanya iya tanpa harta. Tapi bagaimana Anda berbuka? Akan puasa terus kalau tidak ada harta. Bagaimana akan sahur? Sholat bisa tanpa harta? Bagaimana Anda sholat tanpa menutup aurat? Sholat tidak menggunakan air. Air dibelikan. Baik cara mendapatkannya atau memang karena dibeli airnya. Maka tidak mungkin seorang manusia hidup tanpa harta. Maka Islam menempatkan harta pada tempatnya. Tidak dihinakan sehina-hinanya. Sehingga menjadi penghambat seseorang untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi juga tidak memuji setinggi-tingginya sehingga manusia menjadi budak harta. Allah mengingatkan manusia akan hal ini. Maka kaum muslimin yang baik memandang atau menyikapi harta ini baina tarafayn naqid, di antara dua hal yang bertentangan, tidak terlalu menghinakan dan berlepas diri dari harta sama sekali pun, dan tidak menjadikan dirinya sama terlalu diikat dengan harta dan menjadi budak harta. Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan Ta'is, celakalah. Dalam riwayat yang lain lu'ina, dilaknat. Siapa? Abdul Dinar wa Abdul Dirham wa Abdul Qatifah wal Khamilah wal Khamisah. Ta'isa wa antakas fa idza syika falan taqash. Kecelakaanlah bagi orang budak dinar, budak dirham. Dinar uang emas, dirham uang perak, dan budak pakaian. Celaka dia, wantakas dan terbalik dia. Intikas itu ra'san 'alal 'aqib, kepala ke bawah, kaki ke atas. Ini dia budak harta. Fa idza syik falan taqash. Bila dia termasuk terjerembat atau terperangkap dan sebuah perangkap, terkena duri, tidak bisa dia menyelamatkan dirinya. Orang menjadi budak harta, budak uang, bila hancur usahanya, habis hartanya, ya, falan taqash, tidak bisa dia menyelamatkan dirinya. Biasanya mengakhiri hidupnya jadi stres, gila, kalau tidak bunuh diri. Karena ini Tuhannya. Bila Tuhannya hilang, sudah, hilanglah kehidupannya. Seluruh aktivitas dia tujuannya adalah harta, dinar dan dirham. Tujuan utamanya adalah harta, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fabtaghu indallahi rizqa. Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, ya. Tapi sebelumnya Allah mengatakan indallah, di sisi Allah. Menunjukkan harta bila tidak di sisi Allah bukan rezeki kita. Yang dicarinya adalah rizq, ridha Allah, indiyatun min Allah, kedekatan kepada Allah, kemudian dia akan mendapatkan rezeki. Tapi budak harta, ini cirinya adalah harta dan bukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Tuhannya hilang dari dirinya dan berangkat meninggalkan dirinya, habis dimakan api atau tenggelam dimakan ditenggelamkan air, maka hilanglah Tuhannya dan berakhirlah hidupnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati harta sesuai pada tempatnya. Dia menjadi qiyam, pokok kehidupan manusia. Dan manusia secara tabiat, secara naluri, ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Secara naluri. Dan ini tidak bertentangan, karena Islam tidak mungkin bertentangan dengan naluri. Semua orang yang mendapatkan harta banyak sebanyak-banyaknya, benar, naluri manusia, dan tidak dilarang oleh Islam. Tetapi menjadikannya sebagai Tuhan anda, ini yang tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Tetapi sebagai sesuatu bagian dari kehidupan dan naluri untuk ini, dibolehkan. Dan ini fitnah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, "Inna li kulli ummatin fitnatan, wa fitnatu hadhihi al-ummah al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Ketika Abu Ubaidah membawa harta dari Bahrain ke Madinah, di malam hari dan Madinah ribut karena harta dari Madinah untuk kaum muslimin dari Bahrain datang ke Madinah, maka di pagi harinya para sahabat telah berkumpul di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengetahui apa yang diinginkan sahabatnya ini, yaitu harta. Rasulullah mengatakan, "Abshiru wa ammilu. Wa ammilu ma yasurrukum. Wallahi, mal faqr akhsha alaikum. Walakin akhsha an tuftah alaikum ad-dunya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Fatuhlikukum kama ahlakathum." Rasulullah mengingatkan, dan ini nasihat yang balighah, nasihat yang pada waktunya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat begitu terikat jiwa mereka dengan diri mereka dengan harta yang baru datang ini, maka Rasulullah mengingatkan mereka, "Abshiru wa ammidu ma yasurrukum." Berbahagialah dan harapkan apa yang akan kalian menyenangkan hati kalian. Artinya kalian akan dapat harta ini juga. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, "Mal faqru akhsha alaikum." Saya tidak khawatir kefakiran menimpa diri kalian, kemiskinan menimpa diri kalian. Yang saya khawatirkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia ini dibukakan kepada kalian. Kalian berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana umat sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia, mencari harta. Dan kalian dihancurkan oleh harta, sebagaimana umat sebelum kalian dihancurkan oleh harta. Diriwayatkan Imam Muslim bahwa Rasulullah menanyakan kepada para sahabatnya, "Idza futihat ar-Rum, al-Faris wa ar-Rum, ayyu qaumin antum?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan para sahabatnya sebuah janji yang pasti. Beliau mengatakan, "Persia dan Rum sebentar lagi akan ditaklukkan." Rasulullah tahu apa yang akan terjadi. Beliau memberikan al-hisanah dzatiyah atau taman pagar diri para sahabat bagaimana menghadapi kalau ini terjadi. Kalau kalian berhasil taklukkan, waktu sudah dekat, kata Rasulullah mengatakan, "Idza futih habila," ditaklukkan Persia dan Rom, "ayyu qaumin antum?" Kalian akan berada di mana? Salah seorang sahabat, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, "Nakunu kama amarana Allah ya Rasulullah. Nakunu kama amarana Allah wa Rasuluh." Kami akan berada pada keadaan, pada kondisi yang Allah dan Rasulnya perintahkan, tidak lebih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ghairu dzalik?" Kemungkinan bukan itu. Dan saya khawatir ini, kata Rasulullah SAW. Tanafasunaha, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun. Bila dibukakan, ditaklukkan Persia dan Rom, kalian para sahabatku pasti akan menjadi tokoh, menjadi memegang posisi penting, kunci di waktu itu. Otomatis dunia akan kalian miliki, harta akan kalian kuasai semuanya. Ayu qaumin antum, kalian posisikan bagaimana? bagaimana kondisi kalian di waktu itu? Para sahabat menjawab, insyaAllah posisi kami seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Kata Rasulullah, saya khawatirkan bukan seperti itu, tetapi kalian saling berlomba-lomba mencari harta dan dunia. Thumma tatahasadun, kemudian kalian saling iri dan dengki. Thumma tatadabarun, kemudian kalian satu dan yang saling membelakangi. Lihat ya, lihat. Apapun usaha, kerja berbarengan, kerja dakwah dan lain-lainnya, yang dimulai dari nol, sunnah ini akan mutakarrir, akan terulang kembali. Lihat kenyataan sekarang. Ketika usaha ini masih tahap awal, belum dibukakan oleh Allah pintu dunia, hati sama kita sama dekat, sama anggotanya sering dekat. Ketika Allah berikan dunia, dibukakan pintu kekuasaan dan lain sebagainya, lihat apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh beberapa lembaga, baik organisasi masyarakat ataupun organisasi politik atau partai politik, yang pertama membawa atas nama agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika dibukakan kepada mereka pintu dunia, mereka saling berlomba mencarinya, saling iri dan dengki, dan saling menjerumuskan saudaranya, kemudian saling bertolak ke belakang. Ini fitnah hadhil ummah. Ini fitnah umat ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, diingatkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Tentu kita tidak akan luput dari fitnah ini. Kita tidak akan luput dari fitnah ini. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi fitnah ini? Ini yang paling penting. Setelah kita mengetahui bahwa Islam baina tarafain naqid, menempatkan posisi harta pada tempatnya, memandang harta sesuatu sangat yang dipentingkan dalam kehidupan, tidak mencela, tidak meninggalkan kullian 100% dari harta, dan juga tidak menjadikan kita budak harta. Allah mensifati bahwa, dan Rasulnya juga menjelaskan bahwa ini adalah fitnah. Fitnah artinya ini yang mencoba mengeluarkan kalian dari din kalian. Ini yang menjauhkan kalian dari din kalian, iya. Tapi karena dia merupakan qiyam, kebutuhan. Kalau tidak kebutuhan, kita akan tinggalkan begitu saja. Seperti dilakukan oleh kaum Sod, Waw, Fa tadi. Bukan Sod, Fa, Double Fa, bukan. Tetapi karena Allah mensifatinya juga merupakan kebutuhan kita, maka tidak mungkin kita meninggalkannya. Dan secara naluri, Allah menciptakan dalam naluri kita untuk ingin menguasainya sebanyak-banyaknya. Maka yang paling penting, bagaimana kita menyikapinya, menempatkannya pada tempat yang adil. Dan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari fitnah harta ini, ketika Allah telah menjelaskannya bahwa ini adalah fitnah. Allah mengatakan, wa'lamu annama auladukum wa amwalukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dalam surat Al-Anfal tadi ayat wa'lamu dengan penekanan kata anna dua kali, sesungguhnya, sesungguhnya lagi. Dan sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulnya, dan jangan kalian berkhianat kepada amanah kalian sedangkan kalian mengetahuinya. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa ayat ini maksudnya, jangan, la takhunullaha war rasul, mengkhianati Allah dalam peperangan, menjadikan tujuan kalian berperang adalah ghanimah, rampasan perang. Mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengambil harta rampasan sebelum dibagi, dan dengan demikian kalian berkhianat kepada amanah kalian. Ini ayat tentang ghulul, tentang korupsi ini. Tentang korupsi ini ayat. Maka para ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak amanah dalam pekerjaannya, baik dia pegawai pemerintahan atau pegawai swasta, dia berkhianat bukan kepada amanahnya saja, bukan kepada orang yang memberikan amanah kepadanya, perusahaan tersebut atau instansi tersebut, tapi lebih daripada itu, dia berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulnya. Allah mengatakan la takhunu Allah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Allah mengetahui ini akan terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat kenyataan kita. Lihat kenyataan kita. Negara kita kan ada salah seorang ketika saya mengadakan diklat di komunitas perencanaan keuangan syariah di Bandung. Nah, salah seorang peserta itu dokter, dulu dia di LIPI kemudian keluar tamatan dari Jerman. Dia ikut salah satu orang yang bisa, orang Indonesia ada komunitas yang bisa untuk jual beli di Wall Street. Di mana Wall Street, di mana? Di New York. Di mana New York ya? Ya. Di Wall Street hanya dia, kata dia, untuk jenis transaksi opsi ini, kata dia. Kenapa yang lain enggak bisa, saya? Enggak bisa orang Indonesia sebagai warga negara Indonesia tidak bisa untuk ikut itu. Untuk ikut transaksi trading jual beli di sana. Karena mereka menerapkan standarisasi bahwa warga negara dengan tingkat negaranya korupsi tertinggi itu tidak bisa masuk jual beli di sana. Artinya Anda enggak layak untuk jual beli dengan warga negara tersebut. Saya pakai warga negara Hong Kong, kata dia. Kalau saya pakai warga negara Indonesia tidak mungkin diterima untuk trading jual beli di sana. Karena Indonesia termasuk juara 2 terkorup di dunia, kata. Juara 2, juara 1 enggak tahu saya. Ya, ini negara muslim terbesar. Penghinaan atau bukan? Penghinaan atau bukan? Menghina kepada dinullah. Yang saya maksudkan, siapa yang menghinakan diri kita? Kita sendiri dan Anda sendiri yang menghinakannya. Mereka membuat standarisasi melalui penelitian. Ini negara muslim terbesar di dunia. Penduduknya. Persentasenya terbesar di dunia. Maka bila ini negara nomor 2 terkorup, citra mereka pun di mata orang-orang kufar rusak. Maka pengkhianatan Anda, bukan amanah Anda saja Anda khianati. Bukan kepada pemerintahan dan warga negara saja, atau bukan perusahaan atau perorangan saja Anda khianati. La takhunullaha war rasul. Kalian mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Wa antum ta'lamu, dan kalian mengetahui. Maka mulai dari diri kita masing-masing. Mulai dari diri kita masing-masing untuk menyelamatkan ini. Mulai dari rumah, dari pendidikan. Mulai dari hal-hal yang kecil-kecil. Tip jangan berikan. Tip jangan berikan. Kalian jadi orang jadi koruptor. Jangan terima hadiah dari calon, sebentar lagi pemilu kan. Pilkada, jangan terima hadiah dari mereka. Karena mereka ini cari kerja kan. Kan mereka ngelamar kerja, untuk diangkat itu kan melamar kerja. Yang ngangkatnya siapa? Anda-anda kan, dengan memilih mereka. Ketika Anda terima tips dari mereka, hadiah dari mereka, walau baju kaos sogok atau bukan namanya? Sogok. Dia nyogok Anda agar Anda pilih dia. Sama seperti Anda menyogok kalau Anda ini masuk sebuah instansi. Kalau orang yang Anda angkat pakai sogok, atau ketika Anda masuk pekerjaan dengan sogok, maukah Anda hilang uang Anda begitu saja? Tidak mau. Pertama yang dilakukan, dia ingin menggalikan modalnya dengan berbagai cara. Perbaiki mulai dari kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan untuk memperbaiki ini. Jangan tunggu, ya ini gak mungkin karena pemerintahnya gak bersih. Ah ini gak mungkin karena ini pendidikan sudah hancur. Wah ini gak mungkin karena yang ininya penegak hukumnya pun juga sama korupnya. Semuanya mungkin bila Anda mulai dari diri Anda masing-masing. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan. Jangan tunggu, karena kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tanggung jawab kepada negara dan segala macam. Tidak akan ditanya Anda kenapa Anda hidup di negara yang koruptor. Yang penting Anda melakukan hal ini atau tidak. Allah mengatakan dan Allah mengetahui. Wa'lamu, setelah ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu, annama amwalukum auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian ini yang menjerumuskan kalian untuk khianat terhadap amanah tadi, harta dan anak kalian, tuntutan rumah tangga, tuntutan ekonomi Anda, tuntutan hidup, sehingga kalian berkhianat terhadap amanah yang diamanahkan, sehingga kalian meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah melarangnya, Allah mengatakan ini haram, tapi Anda mengatakan ini tuntutan hidup masa depan. Walau riba, walau gharar, walau asuransi, walau bentuk apapun juga, Anda mengatakan ini demi penyelamatan keturunan, mengamankan masa depan saya dan keluarga saya. Allah mengatakan ini fitnah. Ini mengeluarkan kalian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa terapinya dikatakan dari Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Bila kalian mampu bertahan dari godaan harta ini, dari godaan anak-anak, tuntutan mereka untuk tidak berkhianat kalian, ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah ajrun 'adzim, balasan yang sangat besar sekali. Balasan bisa disegerakan oleh Allah di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengikat Anda dengan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khazainus samawati wal ardi, tangan Allah. Perbendaharaan langit dan bumi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menurunkan hujan dan emas untuk Anda. Allah mampu menjadikan bukit menjadi emas untuk Anda. Dan pernah ditawarkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak menerimanya. Fitnah ini, fitnah. Bicara menghadapinya adalah yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan adalah sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hartanya. Bila Allah redha kita mencarinya, kita mencarinya bila Allah meredhainya. Bila Allah tidak meredhainya, yang kita katakan di sini bukan rezeki saya, bukan di sini kerana Allah Subhanahu wa taala dengan harta ini. Harta ini sekarang menjadi fitnah bagi saya. Berhenti dan ingat apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terapi yang pertama. Kuatkan hubungan Anda dengan Allah. Allah mentakidkan di sini wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah di sisinya adalah balasannya sangat besar. Baik di dunia maupun di akhirat. Maka jangan terjerumus kita meninggalkan syariat Allah, kemudian terbawa dalam hal yang tadi, dan sehingga kita menjadi budak harta, bukan lagi budak Allah Subhanahu wa taala. Karena telah terkalahkan perintah Allah dan Rasulnya, kita kesampingkan dan kita ikutkan perintah hawa nafsu kita untuk mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal ini. Ini yang pertama. Kuatkan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri Anda bahwa bila Anda meninggalkan yang haram ini, Allah gantikan lebih baik. Sehingga sebagian para dai dan para ulama sering mengucapkan kata-kata ini. Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allah bima huwa khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada dia ganti yang lebih baik daripada itu. Dan yakini dalam kehidupan Anda, bila depan mata Anda tawaran yang haram ada, Anda tinggalkan hanya takut kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang di dunia, bila tidak ganti lebih baik adalah di akhirat. Tapi Anda meninggalkannya karena Allah. Yakin dan pasti ini. Dan kasus orang-orang sukses dalam hal ini banyak. Ya Allah membukakan pintu rezeki kepada dia ketika dia meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam rezekinya. Kemudian tempatkan harta tadi sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia memang kebutuhan Anda. Tapi secara zatnya sesuatu yang hina dia. Dia memang anda butuhkan, tetapi sesuatu yang tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tempatkan dia seperti ini. Di mata memang kelihatan indah dan dirasa memang kelihatan dan dirasa memang terasa manis. Tetapi Allah melihatnya sebagaimana Rasulullah mengatakan di mata seorang di mata Allah Subhanahu wa taala la ta'dilu janaha ba'udah. Harta yang kita cari ini tidak lebih berat daripada sehelai sayap lalat di mata Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian berarti kita cari dia cari silakan. Abtaghu inna Allah rizq kata Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Bila kalian selesai solat Jumat, bertebaran di muka bumi Allah dan cari sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan itu hanya sebesar sayap lalat, tapi anda butuhkan dan cari, dianjurkan kita mencarinya. Tapi lihat ketika anda mencari, kalau kita mencari sayap lalat, apakah kita akan habiskan seluruh daya pikir kita dan seluruh kemampuan kita? Hah? Tentu tidak. Tetap seluruh konsentrasi kita dan tujuan akhir kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tawaran yang haram ini, tawaran yang tidak halal ini, jumlahnya nolnya di belakang 12. Tapi anda tahu bahwa ini tidak halal. Lihat bahwa ini tidak lebih berat dari sayap lalat. Apakah anda korbankan din anda dengan sayap lalat? Tidak mungkin. Itu nolnya 12. Apalagi cuma nolnya 4. Akan anda korbankan din anda? Hayhat. Ini sungguh merugi sekali. Wailah. Kecelakaan bagi dia. Saya 12 nol cuman enggak lebih berat dari sayap lalat. Kalau nolnya 4 berapa sayap lalat? Seperberapa sayap lalat anda cari ya, akhi? Tidak halal. Anda ganti dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anda menyikapi hidup ini dengan benar? Kemudian setelah kita memperhatikan dan mengetahui, setelah menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menempatkan harta pada tempatnya yang memang indah terlihat dan manis terasa sebagaimana dikatakan Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Ketika Hakim bin Hizam dalam penaklukan Hunain, beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari rampasan perang. Diberikan dari Rasulullah 100 ekor unta. Berapa miliar itu? Belum ketemu angkanya. 1 miliar lebih pasti. Dia minta tambah lagi. Diberikan 100 lagi dari Rasulullah SAW. Dia minta tambah lagi. 3 kali diberikan dari Rasulullah SAW. Berapa miliar sekarang ini? 3 miliar itu ukuran 10 tahun yang lalu. Sekarang rupiah kan sudah hancur. Maka Rasulullah mengingatkan sahabatnya ini. Rasulullah tidak pelit. Sehingga Aqla bin Habis mengatakan, masuklah kalian kepada agama seseorang yang tidak takut dia miskin. Ketika Aqla bin Habis mendapatkan 100 ekor unta, tidak pernah orang yang memberi harta sebanyak ini. Tidak ada dalam sejarah mendapatkan unta 100 ekor, tidak ada. Paling yang dibuat satu mobil hadiah, mobil mewah, 1, 2, 3, begitu kan? Itu pun bukan hadiah gratis. Dengan sebelumnya ada undian segala macam, untung keuntungan, terkadang keuntungan lebih besar daripada hadiah yang diberikan dia. Ini 100 mobil ambil tanpa ada balasan apapun juga dari dirinya pribadi. Nah, akal menhabis. Masuklah kalian kepada agama seseorang la yaqral faqr, la yakhaful min al faqr, orang yang tidak takut dirinya miskin. Ini bukan manusia. Hilang antara hubungan dirinya dengan harta, ketergantungan dengan harta hilang. Rasulullah mengingatkan kepada Hakim bin Hizam ya hakim. Innaha khudratun hulwah. Innal mala khudratun hulwah. Wahai hakim, harta itu khudrah, hijau, enak dilihat, dipandang enak. Hulwah, dirasakan manis, manis rasanya. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mengambil harta bisakhawati nafs, dengan jiwa sakhawah, sakhi. Sakhi itu artinya dermawan, artinya tidak terlalu berharap. Burika lahu fi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dia. Ada salah seorang pengusaha dari suatu daerah di Sumatera. Dia punya beberapa usaha developer di Sumatera juga punya, di kotanya dia, di Jawa juga punya, bekerja sama dengan salah satu bank syariah. Belakangan asetnya hampir sekitar 20 miliar, agak sedikit goyang. Negosiasinya dengan bank syariah tersebut, pertama menang, terkadang kalah, sedikit goyang. Sampai istrinya pun dengan anak-anak yang dibawa, sampai istri mengadu, bagaimana sikap kami Ustaz. Suaminya mengatakan, Ustaz alhamdulillah, dahulu saya memang tidak jauh dari Allah, tapi semenjak saya sekarang ikut kajian sunnah dan saya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Ustaz, saya tidak khawatir dunia ini hilang semuanya. Saya dulu dari keluarga miskin, dan alhamdulillah istri-istri dan anak saya pernah terdidik miskin. Sekarang kemudian menjadi maju, menjadi kaya. Kemudian saya mengenal dinullah dengan baik, terjadi ujian dalam usaha saya seperti ini, saya tidak takut. Alhamdulillah sekarang saya siap. Berbeda kalau Allah berikan ujian dahulu, saya mungkin menjadi budak harta. Din ini mengubah Anda, cara pandang Anda berubah sudah. Cara pandang Anda berubah. Bisakhawati nafsin burika lahu fi. Maka akan diberkahi orang tersebut dalam hartanya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang kikir dan jiwa yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diberkahi. Maka semenjak itu Hakim bin Hizam, ya Rasulullah, la azra'u ahadan ba'dak, demi Allah setelah ini aku tidak akan pernah minta-minta lagi pada manusia. Di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, ketika Allah memberikan kejayaan kepada dinnya, dan di masa Umar bin Khattab, ketika Allah telah menghancurkan Persia dan Rom melalui tangan kaum muslimin dan harta dikuasai kaum muslimin, Abu Bakar dan Umar memanggil Hakim bin Hizam untuk memberikan haknya dia, jatahnya dia dari Baitul Mal. Dia menolaknya. Sampai Umar mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku telah berikan haknya Hakim dan dia tidak menerimanya. Hakim mengatakan, saya sudah bersumpah di hadapan Rasulullah SAW bahwa semenjak itu saya tidak akan pernah menghinakan diri dengan minta-minta harta lagi kepada manusia. Pendidikan diberikan dari Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Ya. Maka bagaimana Anda menterapi diri Anda? Itu saja. Dunia ini tidak akan berubah. Kalau terapi diri Anda, pengobatan diri Anda, cara pikir Anda tidak diperbaiki, maka Anda dikhawatirkan menjadi orang yang tidak diberkahi. Tapi cara berpikir Anda diperbaiki, diperbaiki, walaupun Anda menjadi orang kaya raya dan semoga bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini, Anda tidak akan terikat dengan harta, dan harta bisa menyelamatkan Anda di akhirat nanti dan di dunia. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana fa'ani malum kamali Abi Bakar, kata Rasulullah. Harta yang paling bermanfaat bagiku adalah harta Abu Bakar. Habis harta dia untuk dinullah subhanahu wa ta'ala. Bisakah dilakukan ini orang pemalas yang pemalas bekerja, tidak mau berdagang, tidak mau mengeluarkan, tidak malu untuk mencari harta, mencukupkan diri untuk berzikir di rumah saja, meminta-minta? Tidak. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Karena dakwah dinullah butuh harta. Maka yang bisa membantu agama Allah dalam hal ini adalah orang-orang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala harta. Maka carilah harta tersebut. dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian dia bisa membantu anda. Bila anda cari dia dengan kemurkaan Allah, maka harta tidak akan pernah membantu anda untuk mendekati Allah. Bahkan harta akan mendorong anda untuk masukin neraka Allah Jalla fi'ula. Wal'iyadu billah. Saya kira waktu saya sudah habis. Ya. Semoga yang sedikit yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Sepertinya pertanyaan langsung ditunda. Kalau ada waktu nanti sebelum, setelah terjawab semua yang tertulis, nanti baru langsung. Yang tertulis ada 500, Pak? Kurang sedikit. Alhamdulillah. Ustaz, saya pernah menerima bantuan zakat dari caleg. Waktu itu pemberiannya di masjid, dan sebelum pembagian itu pengurus menyampaikan agar kita memilih caleg tersebut. Apakah saya berdosa, Ustaz? Bagaimana sikap saya yang sesuai syariat? Syukran wa jazakallahu khairan. Anda tidak berdosa bila zakat yang Anda terima. Yang berdosa si caleg ini. Ini caleg pelit banget. Orang menggunakan untuk menyogok dengan hartanya sendiri. Ini menggunakan menyogok dengan harta fakir miskin. Karena harta zakat demi Allah bukan harta Anda lagi. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta Anda ada hak orang-orang yang meminta-minta tidak minta-minta, fakir miskin. Mana hak mereka zakat? Bila Anda mempunyai kewajiban zakat, andai umpamanya Anda punya uang 100 juta, andai selama satu tahun masih tersimpan, 2,5 juta ini demi Allah bukan uang Anda lagi. Ini bukan uang Anda. Keluarkan secepatnya. Bila tidak, dia akan menghancurkan uang Anda yang lain. Aisyah mengatakan, ma khalatatiz zakatul mal illa ahlakat. Zakat tidak bercampur dengan harta, melainkan zakat tersebut akan menghancurkan sisa harta Anda tersebut. Maka ini keluarkan secepatnya. Ini bukan harta Anda lagi yang 2,5% ini. Yang 1/40 ini adalah hak fakir miskin yang harus Anda keluarkan secepatnya. Maka ini kampanye menggunakan harta fakir miskin adalah pelit sekali dan kisahnya berat si Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja Anda memberikan zakat di depan orang, ya, di depan orang memberikan zakat, Anda akan hilang pahala zakatnya. Walaupun hilang, wajib diambil dari harta Anda. Apalagi dengan niat agar memilih dia. Bagi yang menerima, ini bukan harta dia, ini harta Anda. Sama juga umpamanya Anda bekerja pada seseorang, Anda diberi gaji. Oh, dia mengatakan, ini gaji Anda, pilih saya ya. Tidak ada hubungan antara gaji Anda dengan dianya. Kecuali dia memberikan, ini uang. Gaji kamu 10 juta, ini tambah 1 juta agar kamu pilih saya. Ini baru rishwah. Tapi kalau ini gaji kamu 10 juta, pilih saya, tidak ada pilih pun tidak ada masalah. Dan jangan pilih dia. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana bila membeli kebun sawit hanya melalui sebuah kartu? Satu kartu dihitung satu kapling. Sementara pembeli tidak tahu yang mana kebunnya. Hasil jual beli dikelola oleh sebuah koperasi. Setiap bulan hasil diberikan kepada pemilik. Kadang lancar, kadang macet. Bagaimana dengan jual beli ini, Ustaz? Ini jual belinya ada kan barangnya? Sawitnya ada kan? Anda yakin Ustaznya ada atau tidak? Kalau ada, ini umpamanya dikatakan 100 hektar ini milik sekian orang. Milik umpamanya 50 orang. Milik 50 orang. Tapi bagian masing-masing syai'. Tidak ditentukan ini tanah sebulan, tanah sebulan, tanah sebulan. Ya. Kepemilikan bersama. Maka hak yang dia umpamanya dia katakan 2 hektar milik dia itu tersebut, bolehkah dijualkan kepada pihak yang lain dengan bukti adalah kartu ini, kartu kepemilikan ini? Boleh. Sama dengan saham. Sama dengan saham. Ada sebuah perusahaan nilai asetnya keseluruhannya umpamanya 10 miliar. Lalu kan tidak ditentukan milik Anda apakah kursinya, perabotannya, ataukah gedungnya, ataukah tanahnya, atau izin usahanya, kan tidak ditentukan kan, masing-masing pemilik ada ditentukan. Dan ini yang menamakan syirkah. Kemudian, bila salah seorang daripada pemilik tersebut ingin menjual sahamnya dia, saya miliki di saham ini umpamanya 10%. Yaitu 1 miliar, saya jual kepada seseorang. Maka pihak perusahaan tadi membuatkan surat perpindahan tangan pindah kepemilikan, ini boleh. Jual beli saham hukumnya boleh. Jelas? Faham ini? Boleh Anda beli saham di bursa berarti? Boleh beli saham bursa dalam bentuk forward, future, opsi, band margin, atau tidak pernah dengar istilah ini? Alhamdulillah, antum gak dengar berarti alhamdulillah, gak susah. Hukum asalnya boleh, tapi bila dijual belikan dengan cara metode seperti itu, menjadi tidak boleh. Band margin mengandung unsur riba, karena menggunakan pinjaman dari bank menggunakan melalui pialang. Forward, serah barang tidak jelas. Kemudian opsi hanya dibeli haknya saja, kemudian bisa menjual belikan, mirip dengan judi. Future juga tidak ada serah terima barang, sudah bisa dijualkan kembali. Ya. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang TBK tersebut, perusahaan terbuka tersebut, mereka mempunyai dalam undang-undangnya bisa meminjam menambah modal dengan cara riba, atau memang modalnya sebagiannya dilakukan dengan riba. Ya. Berbeda ini membeli saham di bursa dengan kalau Anda beli saham teman yang punya perusahaan. Teman ingin tukar guling, ya, boleh Anda beli saham sebagiannya. Sakallahu. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang guru menerima uang atau kado dari wali murid pada saat pembagian rapor sebagian hadiah? Sama, ini rishwah. Rishwah. Hadayal ummali gulul. Hadiah. Bagi orang sudah bekerja adalah gulul. Anda sudah digaji dan diupah oleh lembaga pendidikan tadi. Maka apapun yang Anda terima dari imbalan jasa Anda ini, termasuk kado ini dan uang dari wali murid ini, bukan hak Anda lagi, berarti milik yayasan atau milik sekolah. Maka berikan ini kepada sekolah. Kalau yayasannya mengatakan, ya udah enggak apa-apa. Atau yayasan mengumpulkan kemudian nanti dibagi, terserah yayasan. Atau yayasan sama sekali menarik dan tidak membolehkan kepada Anda, menjadi hak yayasan. Jelas? Yang memberinya ra'ish, tukang memberi rishwah, yang penerimanya adalah rashi yang memberinya, murtashi yang menerima sogok. Apakah menerima beasiswa dari instansi pemerintah atau perusahaan yang tidak ribawi dengan cara mengajukan syarat yang diminta oleh perusahaan tersebut, apakah termasuk meminta-minta dan bagaimana hukumnya? Menerima beasiswa terus mengajukan persyaratan, termasuk meminta beasiswa atau tidak? Meminta atau tidak namanya ini? Kalau mengajukan, dia kapan dia menerima? Setelah diajukan atau tidak? Setelah diajukan kan? Meminta, betul. Boleh meminta? Tidak boleh, kecuali Anda ada hajah, butuh Anda mendapat fakir miskin, boleh Anda minta-minta. Allah mengatakan lisa'idi wal mahrum, bagi orang minta-minta. Tidak ada di rumah Anda lagi makanan pokok. Kalau Anda berhutang, orang tidak akan percaya, karena tidak ada aset yang bisa Anda gadaikan, dan tidak boleh pun Anda berhutang. Kecuali saya sampaikan, saya berhutang tapi tidak punya aset untuk saya gadaikan. Sehingga dia tahu Anda akan nanti mampu bayar atau tidak. Tidak ada, Anda sudah berusaha, tidak dapatkan. Mau mencari pinjaman, tidak ada yang berikan pinjaman. Pada saat ini boleh Anda minta-minta. Jelas? Jadi lihat diri Anda. Kalau Anda tidak punya orang tua yang mampu, atau Anda sendiri tidak mampu juga mencari sendiri biaya untuk sekolah, ya, boleh. Kalau tidak boleh. Assalamualaikum. Saya memiliki perusahaan yang menjadi supplier di furniture di beberapa instansi swasta. Setiap mendapat pesan, saya melakukan sistem subkon ke mitra saya. Sehingga keuntungan yang saya ambil adalah selisih harga antara harga penawaran dan harga subkon. Bolehkah ini dilakukan? Bagaimana sistem bagi hasil antara pemodal dan pelaksana yang sesuai syar'i? Karena untuk membiayai subkon terkadang saya meminjam modal dari orang lain. Jazakallahu khairan, Ustaz. Sebentar. Akad supply ini boleh atau tidak? Ketika Anda melakukan akad supply, menyuplai suatu barang, akad dibuat bahwa Anda berkewajiban menyuplai barang A, B, C dan segala macam. Harga sudah disepakati atau belum? Sudah. Ya. Permintaan nanti harga tetap permintaan, nanti kapan dilakukan permintaan? Pada waktu itu baru dibayar. Barang baru dikirim. Pada waktu akad tadi ada barang atau tidak? Tidak. Uang ada atau tidak? Tidak. Uang hutang, barang hutang. Ini jual beli hutang dengan hutang. Ijma' para ulama yang kata Ibn Munzir bahwa jual beli al-kali bil-kali, jual beli hutang dengan hutang, tidak diserahkan barang, ini diharamkan. Ketika Anda akad, ada salah satu yang diserahkan. Kalau tidak barang, kalau tidak uang, atau diserahkan dua-duanya. Tapi uang tidak diserahkan, barang tidak diserahkan, hanya akad saja, maka ini akadnya adalah diharamkan. Ini sama dengan perjudian ini. Barang belum ada, belum diterima, kemudian dijual lagi, kemudian selanjutnya. Belum dimiliki dia. Ini yang terjadi. Bubble dalam ekonomi itu ini yang menyebabkan. Future, jual beli future commodity atau forward tadi, Anda jual beli dengan akad hari ini. Serah terima barang nanti setelah 2 bulan lagi. Ini hari ini pun sudah bisa Anda jualkan ke yang lain, belum Anda terimakan. Berpindah tangan nanti harganya sampai 100 tangan, harganya pasti naik terus kan? Ternyata eksekusi barangnya tidak cukup hanya kecuali dengan harga sesuai pembelian pertama. Apa yang terjadi? Penggelembungan uang besar tapi tidak sesuai dengan barang. Terjadi bubble atau penggelembungan kemudian pecah sehingga merusak depan ekonomi. Maka akad supply tadi, kalau yang Anda jual adalah barang dan barangnya sudah ada di pasaran dan tidak butuh spek tertentu, ya, sudah ada barangnya, ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau barangnya tidak ada di pasaran, dia memesan dengan pesanan tersendiri, furniture umpamanya, ukuran lemarinya ini, bentuknya begini, tidak ada di pasaran seperti itu, butuh Anda buatkan lagi, ini namanya istisna. Ini boleh, walaupun barang tidak ada, uang tidak ada di depan. Boleh. Pengecualian ini. Karena dalam istisna, lebih dikuatkan hukum ijarah, hukum sewa-menyewa daripada hukum jual-beli barang. Karena istisna gabungan antara jual-beli barang, komoditi, dengan jasa. Dan lebih dikuatkan jasa di sini. Jasa boleh, salah satunya tidak dihadirkan pada saat akad. Tapi kalau mensuplai barang sudah ada di pasaran dan speknya pun ada banyak, kemudian Anda tinggal beli, maka tidak boleh. Kalau yang untuk yang tadi istisna, boleh. Anda bikin subkon, boleh. Ya, Anda bikin subkon dan berikan kepada perusahaan yang lain untuk membuatnya. Tetapi Anda tidak memberikan dia langsung kepada, menyerahkan tanggung jawab Anda kepada subkon ini. Tanggung jawab Anda dengan pembeli, pemesan, berbeda dengan tanggung jawab Anda ke pembuat barang. Ya, dinamakan dengan istisna paralel, dan ini boleh dengan syarat tanggungan kepada kedua belah pihak terpisah. Kalau disatukan menjadi riba dia. Jelas ini bentuknya? Jelas. Bentuk yang lain. Orang pesan kepada Anda membuat kue memang. Membuat kue. Orang pesan untuk dibuatkan kue. Tapi permintaan sudah penuh. Anda tidak bisa melayani lagi. Tapi tetap orang maksa melayani Anda juga. Melalui Anda. Terserah mau Anda buat atau tidak. Tidak masalah. Lalu Anda berikan kepada orang lain untuk membuatkannya. Kalau Anda suruh dia langsung kepada orang tadi, berarti Anda tidak dapat apa-apa. Paling minta fee karena menunjukkan orang yang Anda rekomendasikan. Baik kepada yang terima tadi, beri saya fee, saya bawa pembeli kepada Anda. Kalau Anda tetap, orang tadi mengatakan saya enggak tahu menau, yang penting saya dengan Anda. Masalah Anda mau subkan kawan lain, bagi saya enggak ada urusan. Kalau dengan demikian, boleh Anda dapatkan, Anda termenawar dengan dia berapa, boleh Anda termenawar dengan pembuat akhir ini, dengan lebih murah. Ini boleh. Bukan berbentuk fee atau komisi yang tetap. Ustaz, mohon penjelasannya, saya bekerja di sebuah perusahaan leasing atau finance kredit sepeda motor. Ini yang leasing syariah. Antum udah buka atau belum? Leasing syariah antum udah buka belum? Oh, belum. Berarti belum ada di sini leasing syariah? Belum ada. Berarti yang bukan syariah kali ya. Apa hukumnya harta atau gaji yang saya dapat? Hukum harta gaji yang didapatkan tidak halal, dan keluarlah dari pekerjaan ini. Karena Anda memberikan jasa yang tidak halal, jasa yang terlaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, kemudian orang yang menulisnya, dan Anda dan saksinya. Anda termasuk salah seorang ini. Untuk jasa ini saja, tanpa mendapat upah dari lembaga leasing, Anda sudah dilaknat. Apalagi Anda mendapatkan upah dari pekerjaan yang terlaknat, maka tidak halal. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari pekerjaan ini. Adapun harta Anda yang sudah terlanjur dikumpulkan dengan cara seperti ini, maka untuk sekedar kebutuhan Anda, kebutuhan minimal seperti makan, minum dan tempat tinggal, masih boleh Anda pakai sampai Anda dapat yang halal. Karena ini untuk Anda sebagai darurat. Sisanya berikan kepada fakir miskin. Ustaz, apa dalil tentang koperasi? Dan dalam surah apa Ustaz bunyi dalil yang mengatakan kerusakan di laut akibat ulah tangan manusia? Syukur, jazakallahu khair. Sambung. Sambung mana sambungnya? Ustaz, saya pernah ikut jula-jula. Jelasin apa ini? Arisan maksudnya. Dan waktu saya dan anggota lain menerima, dipotong sebagian dari jumlah yang seharusnya kita terima. Sekarang jula-jula itu belum selesai Ustaz. Saya sudah mencoba memberitahu kepada orang yang memegangnya Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap saya menurut syariat Ustaz. Di buku harta haram, di sana saya tuliskan arisan. Kalau ini jula-jula enggak Anda temukan dalam. Tapi sama kan ya, jula-jula arisan. Sama, di buku ada rincian tentang arisan dibolehkan. Bila arisan ini dipotong sebagai apa? Kalau dipotong sebagai biaya administrasi, betul dianya tidak masuk bagian dari yang ikut memberikan pinjaman juga, tidak ada masalah. Karena sebagai pengkoordinir atau manage atau mengelola ini. Apa dalil tentang koperasi? Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini dalil koperasi. Maka operasi simpan pinjam adalah yang ada pertambahan baik atas nama administrasi, ini adalah riba dan diharamkan oleh Allah. Ini dalil. Jelas? Tapi koperasi yang berdasarkan asas jual beli, yang hanya ada jual beli barang, dibelinya dulu barang, kemudian baru dijual dia dengan cara dia mendapatkan keuntungan karena tidak tunai, maka ini jual koperasi yang halal. Wa halallahu al-bay'a. Allah menghalalkan jual beli. Ini tesis atau disertasi kali ya, sedang nulis kali. Jadi tidak masalah. Konsul juga tidak masalah insyaAllah dalam kajian. Karena ya alhamdulillah membimbing beberapa karya ilmiah, tesis dan disertasi. Tesis disertasi baru sedang tahap jalan di untuk ekonomi Islam. Kalau tesis sudah banyak saya bimbing. Sekarang ada sekitar 13 tesis yang sekarang saya bimbing. Bagaimana menjawab syubhat orang yang ingin hijrah bertobat ke kota lain tetapi takut di tempat baru tidak ada usaha atau kerja, sedangkan ada keluarga yang dinafkahi saat ini. Tapi jika tidak hijrah, tidak apa ini menyokong untuk bertobat. Wallahu a'lam, saya enggak bisa jawab ini. Berat pertanyaannya. Ustaz, ada teman kita yang menganggap bahwa kami tidaklah minta-minta jabatan. Kami hanya ditunjuk untuk maju ke dewan atau pejabat. Kalau kita tidak bisa masuk ke parlemen, bagaimana kita bisa merubahnya? Sampai-sampai kaum wanita pun harus maju untuk itu. Kita tidak bisa masuk parlemen, bagaimana merubahnya? Rasulullah masuk parlemen atau tidak Rasulullah? Bisa dirubah? Alhamdulillah bisa. Abu Bakar, Umar masuk parlemen dia? Tidak. Bisa merubah? Bisa ya, akhi. Bukan satu-satunya merubah dengan cara di parlemen. Bukan satu-satunya. Dan yang biasa yang terjadi, orang-orang di parlemen yang berubah menjadi orang parlemen. Yang perubahan tidak ada, yang dia yang berubah, iya. Mohon dijelaskan lagi apa kewajiban seseorang terhadap harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dan kapan harus dilakukan. Maksudnya waris, bila seseorang meninggal maka warisnya dibagi secepatnya. Secepatnya. Karena bila tidak, bila semayit meninggalkan anak dan anak di bawah umur adalah anak yatim, maka dikhawatirkan Anda akan memakan harta anak yatim. Allah sebelum menjelaskan tentang ayat waris, Allah menjelaskan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, mereka memakan neraka ke dalam perut mereka, dan bukan sekadar neraka yang dimasukkan ke perut mereka, tapi mereka pun akan dimasukkan ke dalam neraka berbarengan dengan harta yang mereka makan tersebut. Kemudian Allah jelaskan, yusikumullah, Allah wasiatkan kepada kalian bahwa bagi laki-laki, bagi anak laki-laki dua bagian, bagi anak perempuan satu bagian. Maka secepatnya dibagi warisan tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hukum waris. Bolehkah kita meminjamkan uang, rupiah, barang dikonversikan dengan nilai emas atau dolar? Karena nilai barang atau uang rupiah cenderung turun karena inflasi. Bolehkah kita? Jelas pertanyaannya. Anda pinjamkan rupiah sebanyak 100 juta. Lalu kata yang pinjam tadi, Pak, saya pinjam setahun, nanti tahun depan saya bayar 100 juta ya. Enggak, kata siapa 100 juta? Tunggu dulu, lihat kurs hari ini. Kurs hari ini, berapa kurs ini? Anggap 12 ribu ya. Anggap 12 ribu. Berarti 100 juta sama dengan berapa dolar? 12 ribu dolar. Hah? Berapa? Bikin yang soal yang mudah. Ya. Anggap 120 juta. Kalau 120 juta berapa dolar? 10 ribu? Anda berhutang kepada saya bukan 120 juta, tetapi berhutang kepada saya 10 ribu dolar Amerika. Di tahun depan ketika dia membayar, nih uang 100 juta. Sebentar dulu, kita lihat kurs dolar hari ini berapa. Ternyata kurs dolar hari ini adalah 9 ribu rupiah. Alhamdulillah, saya bayar 90 juta. Boleh? Kalau 90 juta boleh, kalau dia redo. Yang pemilik uang tadi kalau dia redo boleh. Tadi dipinjamnya berapa? 100, dibayar 90 juta dan dia redo, boleh? Boleh, jangan enggak 90 juta, 0 pun boleh. Pinjam 100 juta, dibayar 0 dan dia redo. Boleh atau tidak? Boleh kalau dia redo. Jelas? Tapi ketika kurs naik, tadi berapa pinjamnya? 120 juta ya? 120 kan tadi ya? Enggak 120, lupa saja. 120 pinjamannya, ternyata terus jadi kurs jadi 9 ribu menjadi 90 juta. Kekurangan uang dia berapa? 30 juta. Kalau dia rela tidak ada masalah. Tapi enggak mungkin dia rela. Baik. Kalau ternyata kurs naik menjadi 15 ribu rupiah. Sekarang ketika dia berikan 120 juta. Enggak. Kamu bukan hutang kepada 120 juta. Tapi 10 ribu dolar US. Dan sekarang kursnya adalah 15 ribu rupiah. Kamu harus bayar 150 juta. Rela yang minjam tadi. Boleh? Kalau tadi dia rela berkurang uangnya, boleh kan? Kalau sekarang rela bertambah uangnya, boleh? Tidak boleh. Ini riba. Ini riba. Walaupun mereka rela kedua-duanya, tetap tidak boleh. Walaupun yang meminjam tadi rela menambahkan 30 juta, tetap tidak boleh. Karena Allah tidak meredoinya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak meredoinya. Jelas? Bagaimana cara Anda ingin menyelamatkan dari inflasi? Pinjamkan dolar. Saya ada 100 juta. Tapi sekarang saya wakilkan Anda tolong tukar uang ini ya, 120 juta ini dengan dolar dulu. Belum pinjam-pinjam di sini belum. Saya wakilkan untuk tolong tukarkan. Nanti bawa dolarnya ke sini 10.000 dolar. Dibeli dia dapat 10.000 dolar dengan 120.000 tadi, 120 juta tadi. Lalu sampai tangan dia, ini. Sekarang tangan saya $10,000 saya pinjamkan kepada Anda uang $10,000. Nanti ketika dia bayar setelah setahun, dibayarnya $10,000 juga, walaupun dolar naik menjadi 17.000, 20.000, atau sebaliknya dolar menjadi Rp5.000, tetap $10,000. Jelas ini? Kalau dengan emas juga demikian. Emas berikan. Kalau Anda ingin tidak repot, suruh minta dulu dia wakilkan belikan emas. Tapi ingat, dalam akad wakalah ini dia tidak ada risiko. Anda wakilkan dia bawa 100 juta untuk beli emas, ternyata tengah jalan dirampok. Yang hilang uang siapa? Apakah diganti oleh minjam? Belum, karena belum ada akadnya minjam. Ini akad mewakilkan untuk membeli. Hilang uang Anda yang hilang. Uang beli 100 juta tadi. Saat bila manusia sibuk mencari harta sehingga tidak sempat menjalankan ibadah-ibadah sunnah, solat malam, puasa sunat, tetapi tetap menjalankan ibadah wajib, solat 5 waktu, sedekah wajib, zakat dia wajib, sedekah tidak wajib, haji wajib, apakah ini bisa juga disebut hamba dinar? Wallah ta'ala alam, kalau maksudnya adalah dia ini tidak terperdaya oleh hartanya tapi tersibukkan ia sehingga amal sunnahnya akan berkurang, itu mesti konsekuensi dari bila Anda ibda' atau memiliki suatu kelebihan, suatu kemampuan di suatu bidang, akan bidang lain terlalaikan. Selagi belum berkenaan dengan yang wajib dan yang haram, boleh. Sebagaimana seseorang yang mengatakan kepada Imam Malik, bahwa mana engkau Imam Malik tentang solat malammu dan puasamu? Kata Imam Malik, Inna Allah qassama al-a'mala 'ala al-ibadi kama qassama al-arzaqa bainahum. Allah membagi-bagikan amalan kepada hambanya bagaikan Allah membagi-bagikan rezeki. Ada yang dilebihkan dengan amalan sunnah seperti tadi. Artinya Imam Malik tidak mengatakan, jangan kira bahwa engkau solat sunnah lebih baik daripada aku mengajarkan hadis Rasulullah. Maka bila Anda memberikan suatu kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergiat dalam hal seperti ini. Dia mungkin tidak bisa berbuat banyak dengan amal-amal yang ibadah mahdhah, tapi mungkin dengan hartanya dia bisa berbuat banyak. Makanya tidak termasuk hamba dinar bila dia tidak terperdaya oleh hartanya. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya akan menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank syariah? Jazakallahu khair. Pertama, tanyakan dulu kepada dia, saya ingin pembiayaan dalam bentuk ini. Apa produk yang bisa Anda tawarkan? Dia mungkin menyebut nama produknya. Minta kejelasan dari apa skema dari pembiayaan produk ini. Setelah Anda pahami skema dia, tanyakan kepada seseorang yang mengerti tentang muamalat, atau Anda cari jawabannya di referensi-referensi yang menjelaskan tentang muamalat. Apakah ini sudah memenuhi standar atau belum? Bila ternyata belum memenuhi standar, minta dirubah kepada dia. Pak, maaf, saya tahu saya ini haram, tidak sesuai, ini riba, ini tidak sesuai. Siap Anda untuk merubah? Oh, kami tidak siap. Kok tidak siap? Enggak jadi pembiayaan. Siap, boleh jadi pembiayaan. Ada pertanyaan dari Radio Hidayah. Ustaz, bolehkah kita menggunakan kartu kredit yang tidak menggunakan bunganya atau bunganya 0%? Kartu kredit yang bunga 0%, adakah penalti 0%? Terlambat Anda bayar setelah 45 hari. 0% ada lagi? Tidak. Bunganya di belakang. Bila Anda menyetujui ini pada saat akad pembuatan kartu, dari A sampai Z kartu ini tidak boleh. Jelas? Ustaz, apakah bila kita menabung guna biaya pendidikan anak-anak kita dibolehkan dalam Islam? Dan apakah termasuk mengurangi tawakal kita kepada Allah, Ustaz? Karena Ana pernah dengar bahwa rezeki dan masa depan anak kita sudah ditentukan oleh Allah. Jazakallahu khairan. Iya. Anda menabung pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menabung. Jelas jawabannya. Dan tidak terlarang kita bila yang wajib sudah Anda keluarkan, zakat sudah Anda keluarkan, ada sisanya boleh Anda tabung. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika Rasulullah menjual salah satu kebun dari Bani Nadir, beliau memberikan makanan selama satu tahun untuk istrinya. Makanan untuk kebutuhan satu tahun. Berarti menabung kan? Boleh. Bila yang wajib telah Anda bayarkan. Zakat sudah dikeluarkan, boleh. Yang dilarang, bila yang tidak Anda keluarkan yang wajibnya. Maka termasuk orang-orang yang dari Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa yanfiquna fi sabilillah, abashshirhum bi'adzabin alim. Ustaz, keluarga Anda meminjam uang bank karena membayar biaya pengobatan. Anda sudah berusaha melarang. Tapi kakak Anda justru mengatakan sama siapa lagi kakak mau minjam, dan di zaman sekarang siapa yang mau dipinjami tanpa bunga? Ana juga tidak bisa berbuat apa-apa karena juga enggak bisa membantu. Bagaimana ini Ustaz? Tolong nasihatnya. Tidak ada orang yang bisa dipinjamkan tanpa bunga lagi. Masih ada? Siapa namanya? Nanti panitia akan menjelaskan kepada antum siapa namanya lembaganya. Kalau barang seperti tadi bisa dilakukan jual beli, jasa bisa atau tidak? Kalau untuk pinjaman tanpa bunga tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak diharapkan oleh Subhanahu wa taala, jual beli jasa. Rumah umpamanya bisa Anda sewa dulu rumah tersebut, dinamakan dengan ijarul mustajir. Orang yang menyewa kemudian menyewakan kembali. Sewa dulu oleh Anda rumah tersebut. Setelah Anda sewa, sudah Anda bayar, kemudian Anda terima rumah tersebut, baru Anda sewakan kepada orang yang nyewa dari Anda. Ada orang ingin nyewa mobil, tapi tidak punya uang tunai untuk nyewa selama setahun. Dia mau nyewa per hari. Anda katakan, sebentar dulu, saya sewa dulu. Sewa selama setahun tunai, kemudian disewakan kepada dia per hari dengan nyicil, itu lebih mahal. Jasa namanya. Begitu juga dengan pengobatan tadi. Kalau dia mengatakan, dia Anda berobat kemana? Ke sana. Lalu datang dulu ke tempat rumah sakitnya, saya terima dulu jasa ini, pengobatan ABC. Tapi jangan sebut nama orangnya. Bila telah terdaftar orang rumah sakit tadi, berarti tidak ada bentuk akadnya kecuali pinjaman. Karena jasa sudah menjadi nama dia. Tinggal lagi dia berhutang. Paham ini yang saya maksudkan? Paham yang saya maksudkan? Anda ingin ngontrak rumah. Kemudian tidak punya uang untuk ngontrak selama satu tahun. Adanya uang ngontrak nyicil per bulan. Di sini tidak bisa kecuali ngontrak per tahun. Datang kepada tetangga, tetangga Anda mengatakan, saya kontrak dulu rumah yang Anda ingin, mana rumah Anda ingin, itu, saya kontrak dulu. Nanti, kemudian saya kontrakkan lagi kepada Anda dengan per bulan nyicil. Dengan harga lebih mahal. Boleh dengan syarat, yang pesan kepada Anda tadi, tidak boleh membuat ikatan akad sebelumnya dengan pemilik rumah. Tidak boleh membuat akad ikatan apapun juga. Bila dia sudah berakad, sudah saya kontrak kok Pak, tinggal uangnya doang. Kalau tinggal uangnya saja lagi, berarti dia berhutang sudah. Tidak bisa lagi Anda menyewa dari pemilik sebelumnya, karena sudah dikontrak oleh orang yang ini. Jelas? Maka begitu juga dengan rumah sakit ini. Kalau dia belum mendaftar di sana, datangi bagian administrasi rumah sakitnya. Bisa enggak buat akad seperti ini? Kami sewa dulu jasa pengobatan, jelaskan A sampai Z yang diinginkan. Oh bisa Pak. Kami bayar uang di depan. Oh silakan Pak. Ini uangnya. Mana bukti tanda terima ini? Kemudian Anda katakan kepada orang ini kami sudah dapat jasa pengobatan ini, nih, silakan Anda berobat di sana, ya, daftarkan nama Anda, kemudian Anda bernyicil kepada kami per bulan sekian. Bagaimanapun juga, ini lebih baik daripada riba. Tapi yang lebih baik daripada ini adalah kalau ada pihak yang lain yang memberikan bantuan seperti ini. Tidak ada salahnya Anda bisa bikin grup atau kelompok asuransinya sesuai syariah. Bikin grup sendiri. Masing-masing nyumbang per bulan. Bila ada di antara kelompok, anggota kelompok itu yang mengalami sakit, keluarkan dana yang tadi. Ya. Bisa. Yang jelas, jangan obati yang sakit di antara Anda dengan riba. Bisa diobati dengan riba. Sembuh penyakit jasmaninya, datang kepada dia penyakit rohani lebih berat daripada jasmaninya. Ustaz, ya, saya bekerja di bank. Saya ingin berhenti. Namun ada pinjaman juga untuk membeli rumah. Sudah niat jual rumah tersebut untuk bayar hutang di bank. Tapi belum juga terjual. Apakah saya berdosa kerja di bank, saya belum bisa mengambil keputusan, Ustaz. Ana ingin berhenti kerja di bank, tapi tidak didukung oleh istri. Enggak kuat istri Ana dukung Anda, ada berapa kilo beratnya? Bagaimana ya, Ustaz? Ya, hey, kalau Anda tidak didukung oleh istri yang ini, semoga Allah bukakan pintu rezeki yang baru kepada Anda. Katakan ini kepada istri Anda di tengah malam, biar dia mengetahui bahwa Anda bukan budak dia, tapi budak Allah Subhanahu wa taala. Dan berhenti secepatnya. Andai belum bisa terlaksana seperti ini karena belum terjual, semoga Allah ampuni dosa-dosa Anda sampai waktu tersebut. Ustaz, kalau sudah punya penghasilan tetap, apa perlu lagi berbisnis yang lain? Perlu. Kalau tidak dilarang oleh tempat Anda bekerja tersebut, perlu berbisnis yang lain. Berapa waktu yang lalu, beberapa teman meminjam uang kepada saya. Saat ini saya sedang butuh. Saya sudah coba tagih, tetapi mereka belum mampu. Apakah boleh saya tagih lagi? Boleh, tagih setiap hari juga boleh. Dan seharusnya Anda memiliki jaminan dari dia, atau kafilin gharib, atau orang yang ketiga. Dan orang yang menunda-nunda hutangnya ini, bila karena tanpa alasan yang syar'i, bukan karena tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang ini adalah zalim. Matlul ghani zulmun yuhillu 'irdahu wa 'uqubatah. Orang yang mampu kemudian sengaja menunda-nunda hutangnya adalah orang yang zalim. Yang dibolehkan dia untuk dicemarkan nama baiknya dan bolehkan diberikan siksa dia, kecuali siksa sanksi dalam bentuk pertambahan uang, tidak boleh, ini riba. Tapi sanksi dalam bentuk yang lain seperti dia dicemarkan nama baiknya atau dipenjarakan oleh pihak yang berwenang, maka ini boleh. Saya seorang pedagang. Saat ini saya terlibat dengan urusan bank. Untuk mempertahankan usaha, saya selalu ganti-ganti bank. Lunas kredit satu, sambung lagi kredit dua. Begitu seterusnya, selagi bank percaya pada saya. Bagaimana hukumnya di sisi Islam? Bagaimana pandang Islam? Saya membeli apa ini? Peralatan untuk usaha saya seperti komputer, mesin fotokopi. Apa solusinya agar saya keluar dari jeratan kredit ini? Apa ada organisasi Islam, yayasan Islam yang membuat saya apa ini keluar dari masalah ini? Allah yang menyuruh Anda keluar, bukan organisasi Islam yang menyuruh Anda keluar. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian tinggalkanlah riba jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Allah pertanyakan keimanan Anda ketika Anda tidak mampu atau tidak berani keluar meninggalkan yang riba ini. Dan bahkan Allah ancam, "Fa illam taf'alu," jika tidak berhenti meninggalkan riba, "fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih," maka kalian mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa perang melawan Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Makhluk melawan khaliq. Bagaimana mungkin Anda bisa melawan Allah Jalla fi'ula? Maka tinggalkan. Solusinya bagaimana? Solusinya bayar hutang Anda. Jangan tinggalkan kemudian enggak bayar hutang, tidak boleh. Walaupun kepada lembaga riba, tapi bunganya jangan Anda bayar. Kalau Anda mampu untuk mengatasinya, nanti diminta oleh bank tadi, tidak akan minta dia. Salah seorang komunitas, salah sebuah komunitas yang anti riba di sebagian daerah Jawa Barat, di Bandung, mereka mengatakan, "Kami membuat komunitas advokasi untuk orang-orang yang tobat dari riba." Caranya, pertama, ajukan gugatan perdata kepada bank tadi bahwa yang saya bayar hanya pokok hutang saja tanpa bunga. Bila dia menolak gugatan perdata, penolakannya ini bisa Anda ajukan ke pengadilan. Dengan demikian dia tidak akan menuntut lagi. Kalau saya katakan, bagaimana kalau umpamanya dia mengutus preman pakai debt collector? Debt collector tinggal tunjukkan gugatan perdata ini kepada debt collector, dan debt collector tidak akan meminta lagi. Bila dia minta, Anda bisa panggilkan polisi. Tetapi bukan pokok hutangnya ini, bunganya. Karena terkadang bunganya lebih besar daripada pokok hutangnya. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Saya bertanya tentang bisnis MLM antara lain. Satu, apakah bisnis MLM itu haram? Dua, apa penyebab haramnya dan jelaskan dalilnya? Tiga, Apa yang dimaksud dengan sistem penjualan MLM itu? Empat, apakah ada sistem MLM yang Islami? Ini pertanyaan ujian ini. Jawabannya ada di buku Harta Haram dari halaman berapa? Di situ ada saya jelaskan dengan rinci tentang apa yang dimaksud dengan sistem MLM, kemudian apa hukumnya. Hukumnya jelas haram. Ya. Kemudian apakah ada sistem Islami? Kalaulah yang dijualnya itu barang memiliki kualitas dan Anda beri adalah barang, bukan bonus yang diinginkan, barang, betul-betul barang yang diinginkan, Anda jual selisih harga jual beli, maka ini boleh. Itu dikatakan oleh Profesor Dr. Sa'ad bin Turki Al-Khaslan dalam buku beliau Fiqhul Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah. Ketika yang menjadi tujuan adalah bonus, sedangkan barangnya tidak memenuhi standar, kalah bersaing di pasaran dan dijual dengan cara seperti ini, ya, maka ini bentuknya yang diharamkan walaupun Anda berikan nama MLM syariah. Orang tua saya pernah meminjam uang di bank untuk usaha. Dan sekarang mereka tidak meminjam lagi karena mereka sudah tahu hukum meminjam uang di bank. Bagaimana cara membersihkan uang usaha yang sudah berkembang tersebut, Ustaz? Apakah berdosa jika saya pun memakai uang tersebut? Wallahualam, yang saya pahami awal modal usahanya dengan uang riba kan, pinjam dengan cara kad riba. Kemudian sekarang usahanya sudah berkembang. Kemudian utang dengan banknya sudah selesai berarti kan? Ini usaha ini masih halal atau tidak? Jawabannya halal. Jawabannya halal karena akad pinjamannya halal. Yang tidak halal adalah persyaratan ribanya. Ini menurut jumhur para ulama kecuali mazhab Syafi'i. Antum Syafi'i di sini? Kalau Syafi'i tidak boleh juga. Berapa orang yang mazhab Syafi'i di sini? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh Anda mendapatkan usaha tadi walaupun utangnya sudah lunas. Lalu diapain harta tersebut? Disedekahkan. Berapa yang mazhab Syafi'i? Untuk mazhab ini antum enggak mau Syafi'i? Enggak boleh begitu. Kalau antum memang konsisten dengan mazhab Syafi'i, sampai permasalahan ini harus mazhab Syafi'i juga. Kalau ketika tahlilan antum mazhab Syafi'i. Kalau yang mengenakkan Anda yang banyak makannya Syafi'i antum. Tapi bila merugikan Anda tidak mau keluar dari mazhab Syafi'i, pindah ke mazhab Abu Hanifah dan cara yang lain tidak boleh. Karena Imam An-Nawawi mengatakan bahwa siapa yang meminjam hutang dengan persyaratan riba, maka keberadaan uang di tangannya tidak halal, secepatnya dikembalikan kepada pemberi pinjaman. Maka perkembangan, pertambahan dari pinjaman riba tadi tidak halal dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Hambali mengatakan dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa yang diharamkan adalah pertambahannya, persyaratan ribanya. Adapun akad pinjamannya adalah akad pinjaman yang mubah. Akad pinjaman yang mubah. Maka uang di tangan dia halal. Persyaratan ini yang haram. Ketika uang di tangan dia halal, diputar dalam bentuk usaha, maka hasil usahanya menjadi halal. Bila rumah dibeli dengan cara ini, rumahnya menjadi halal. Kendaraannya menjadi halal. Yang tidak halal adalah persyaratan ribanya. Bila sudah dibayarnya dan dia telah terlaknat, tetapi mobilnya tidak terlaknat. Mobilnya tidak terlaknat. Jika ada caleg datang ke rumah, utusannya datang ke rumah mengantar hadiah seperti kalender, baju, bagaimana sikap yang sebaiknya Ustaz? Apakah itu termasuk sogok? Jazakumullah khair. Iya, itu termasuk sogok. Jangan terima. Bagaimana pandang Islam terhadap trading? Apa hukumnya? Trading ini maksudnya apa? Karena istilahnya berbeda-beda. Bila di bursa trading maknanya berbeda. Kalau kata trading jual beli kan, niaga. Kalau hukum asalnya boleh. Wa kullu bai'in mabrur. Ketika Rasulullah ditanyakan, ayul amali afdal, apakah perbuatan yang terbaik? Beliau mengatakan wa kullu bai'in mabrur. Setiap jual beli yang dibenarkan yang baik, maka ini adalah profesi yang terbaik. Berapa maksimal kita boleh mengambil keuntungan bila menjual barang atau berdagang? Dari modal terserah Anda. Asal masih laku dan dia tahu bahwa dia tertipu, boleh. Anda katakan, ini barang ini modalnya saya beli 10 ribu. Karena Anda, teman baik saya jual kepada Anda 100 ribu. Rela? Rela, ini 100 ribu. Boleh kalau dia rela. Halal. Jelas? Tapi kalau tidak rela dia, kembali kepada harga pasar barang tersebut. barang itu 10.000, harga pas modalnya 10.000, harga pasarnya 15, 13, 14, 15 masih boleh Anda jual. Tanpa perlu Anda katakan harga modalnya berapa. Apakah boleh jika kita punya kedai membedakan pembeli yang kontan dan berhutang? Apakah boleh berbeda harga antara saudara dengan orang lain dalam berjual beli? Terima kasih Ustaz. Maksudnya apa? Buat saudara lebih mahal gitu karena saudara ingin membantu saudara, atau lebih murah karena Anda ingin membantu? Baik, enggak ada masalah. Boleh. Ya, tetapi untuk orang lain masih harga pasar. Kalau untuk orang lain harga pasar dari barang tersebut 15.000, Anda jual kepada teman 15.000, ya. Dimanapun dia beli sekitar 15.000. Kadang naik dikit, kadang turun dikit. Tapi kepada saudara Anda jual 3.000 rupiah, boleh? Jangankan 3.000 rupiah, hadiah pun boleh. Boleh. Anda mengurangi keuntungan namanya. Membedakan pembeli yang kontan dan berhutang, boleh. Boleh dibedakan dan dicatat, boleh. Ya. Dengan syarat jelas ketika dia akad mana yang diinginkan dia. Anda mau tunai atau hutang? Kalau Anda samakan harga yang tunai dengan hutang, boleh. Kalau Anda bedakan juga boleh, dengan syarat jelas yang mana diinginkan dia, apakah yang tidak tunai atau yang tunai. Kalau dia mengatakan tidak, saya jadi beli tidak tunai, ini bayarnya. Kalau tidak tunai, kapan Anda bayar? Setahun lagi. Ya, setahun lagi. Setelah pemilu saya bayar insyaallah. Kalau begitu, harganya saya tambahkan 30% dari harga yang tadi. Boleh? Boleh. Boleh. Penting jelas harganya. Para petani di kampung kami, jika panen, mereka menitipkan hasil panen mereka ke salah seorang pedagang. Dengan perjanjian, pedagang tersebut boleh menjual dan menggunakan uang hasilnya. Ini bukan nitip namanya. Bukan nitip namanya. Kita teruskan dulu ya. Kemudian jika para petani membutuhkan uangnya, mereka akan mengambil balik berupa uang cash atau ditukar dengan barang material atau pupuk. Pertanyaannya, bolehkah jual beli seperti ini? Ini bukan jual beli pertama. Pertama Anda nitip hasil panen. Titipan, persyaratan tidak boleh digunakan oleh orang yang dititip tersebut, hilang zatnya tidak boleh. Bila diganti, berubah akad menjadi qard pinjaman. Berubah akadnya menjadi qard atau menjadi akad pinjaman. Ketika ada akad pinjaman, kalau dikembalikan barang yang sama, tidak ada masalah. Ini pinjaman tanpa riba. Kalau dikembalikan barang yang sama ditambah, maka menjadi riba. Maka menjadi riba. Kalau ingin ditukar dengan rupiah setelah beras padinya tadi dipakai oleh orang tadi, oleh pedagang tadi, maka pada waktu itu boleh Anda jual, ya, dengan nilai pada waktu dia akan membayar, bukan nilai pada waktu tersebut. Sekarang baru dijualkan, sekarang disepakati nilainya. Berapa per kilonya dan berapa tadi yang anda pinjamkan tadi. Kalau ini ditukar dengan pupuk boleh, dengan nilai pada waktu dia akan bayar dengan pupuk. Konversikan sekian kilogram itu sama dengan berapa kilogram pupuk. Pertanyaan harus jelas ya, sebagian pertanyaan enggak jelas, rinciannya tidak jelas. Saya punya usaha dengan modal pinjam pada salah satu bank syariah di Indonesia sebesar 50 juta. Sekarang saya sudah mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Bagaimana pandang Ustaz terhadap usaha saya dan uang yang saya peroleh dari usaha tersebut? Pinjam dari bank syariah kan tidak ada. Ada produk pinjaman? Tidak ada produk pinjaman. Qard hasanah tidak ada. Mereka lembaga bisnis. Akan Anda lakukan dengan apa? Tetapi andai pun itu riba, sama dengan pertanyaan sebelumnya yang kita katakan, boleh bila telah diselesaikan. Boleh hasilnya, maksud saya itu hasilnya itu boleh bila telah diselesaikan ya ribanya. Bagaimana hukum transaksi muamalah over kontrak, kios atau toko yang di dalamnya terdapat beberapa jenis barang, yang mana yang punya kios mengatakan sisa kontrak kios dioper sama isi semua barang yang ada di dalamnya. Over artinya jual beli atau sekedar memindahkan? Kalau maksudnya jual beli, ini saya jual sisa kontrak sekian. Dulu saya kontrak nilai sekian. Ini Anda bayar sisanya sama seperti yang saya kontrak waktu itu, tidak ada masalah. Barang ini ada sisanya sekian. Saya jual kepada Anda, mau Anda namakan over apa namanya silakan. Ya. Bila syaratnya pemilik kios sebelumnya setuju bila ini dipindahkan ke tangan yang lain. Kalau dia tidak setuju dan dalam akad dia mengatakan tidak boleh dipindah tangankan, maka tidak bisa Anda sewakan lagi kepada yang lain. Saya membutuhkan pinjaman kurang lebih 10 juta. Kok tahu? Untuk banyak keperluan, bayar hutang, modal usaha, kebutuhan harian. Ada yang mau minjamkan 10 juta tersebut, tetapi dia juga mau mengambil manfaat dari uang yang dia salurkan. Keuntungan sekitar 1 juta. Akad apa yang harus dilakukan agar tidak riba? Oh, Masya Allah, ini bagus pertanyaannya. Ini yang Anda cari. Bila Anda berhadapan dengan riba, lalu bagaimana solusinya? Cari solusinya sampai Anda dapatkan. Kalau Anda dapatkan, lakukan ini. Tidak dapatkan, tinggalkan semuanya. Maka bila untuk bayar hutang, ya, untuk bayar hutang, yang punya uang tadi bisa menjual barang. Kalau Anda inginkan uang, sebetulnya inginkannya uang. Yang punya barang bisa yang punya uang bisa membelikan barang. 10 juta dapat umpamanya motor dapat 10 juta. Dapat motor 10 juta. Dia kata dia, sebentar dulu, saya beli dulu motor 10 juta. Kemudian ini saya jual kepada Anda, berapa lama Anda mengangsur? 12 bulan kata dia. Udah Anda angsur sebulannya 1 juta. Setahun berarti berapa nanti jadinya? 12 juta. Saya jual kepada Anda 12 juta dalam waktu tentang 1 tahun, setahun angsuran per bulan. Jelas? Motor diterima dia. Dijualnya lagi ke orang lain kan? Terjual berapa ini motor? Tadi dibeli 10 juta. Terjual berapa? Bisa jadi di atas 10 juta, bisa jadi di bawah 10 juta kan? Dapat dia uang tunai kan? Dengan uang tunai tadi dia membayar hutangnya. Bisa seperti ini? Dinamakan ini tawarruk. Dinamakan tawarruk. Keuntungan Anda, Anda bukan meminjamkan uang. Anda yang mempunyai uang 10 juta tadi, apa yang Anda lakukan? Menjual motor dengan tidak tunai. Lebih mahal dari yang tunai. Boleh? Boleh. Dapat untung 2 juta. Pembeli motor ini, apakah Anda inginkannya motor atau uang? Uang. Motor bisa dijual oleh dia kan? Dijual ke pihak yang lain. Jangan jual kepada penjualnya tadi. Kalau jual kepada penjualnya jadi inah. Jual ke pihak yang lain. Ke C atau D dan lain selanjutnya. Terjual 10 juta atau 9 juta 900 atau 10 juta lebih terkadang. Dapat dia uang. Bayar hutangnya dia. Kemudian cicil hutangnya ini nanti per bulan. Bisa ini? Alhamdulillah. Solusi kan ini? Solusi. Ini juga bisa untuk ini. Bayar hutang bisa juga untuk modal. Uang bisa untuk apa lagi? Modal apa lagi? Hah? Kebutuhan harian dan lain-lain bisa. Kawin lagi juga bisa pakai ini. Subhanallah. Subhanallah. Kawin mengutang antum. Satu aja antum enggak kuat apalagi harus dua. Ya, hujahnya dibalik. Masa dua istri enggak cukup membiayai satu suara laki-laki? Saat saya punya usaha percetakan, apa hukumnya jika saya melayani pembuatan brosur? Kartu nama dari perusahaan-perusahaan yang jasa usaha mereka berhubungan dengan riba. Tidak boleh Anda buatkan kartu nama dan brosur untuk itu. Karena Anda ikut mengiklankan usaha membantu periklanan usaha mereka. Kok semua dari awal sampai sekarang ngutang terus ya? Nanti cara berpikir Anda sama dengan negara Anda. Warganya berhutang, negaranya berhutang. Subhanallah. Bolehkah berhutang untuk biaya anak sekolah, berhutang lagi? Ini adalah, saya ada hutang di bank. Subhanallah, dan tadi hukum hutang terus. Coba panitia, coba carikan yang enggak ada hutang di sini. Sebanyak ini sebanyak jangan hutang semua. Allah musta'an, akhi. Ya akhi, hidup dengan hutang. Terkadang bukan saja pribadi, bukan negara. Terkadang masjid pun dibangun dengan hutang, iya kan? Iya atau tidak? Subhanallah. Yang ini tidak ada utang. Alhamdulillah. Ini, makanya lambat selesainya kan. Karena enggak ada utang lambat selesainya. Saya pernah diundang untuk pelatihan selama 2 hari di Departemen Keuangan Dirjen Pengelolaan Hutang Negara. Pengelolaan hutang negara, bagaimana membuat efek atau surat-surat yang dijual belikan oleh negara yang sesuai syariah agar negara dapat hutang. Negara kita dengan hutang, dibangun dengan hutang. Kalau miskin baru berhutang kan. Negara yang ini yang katanya kayu dilemparkan jadi tanaman masih memiliki hutang yang banyak. Dengan cara hutang dia mengelola negaranya. Ya. Maka cobalah. Ya. Jangan Anda hidup dengan hutang, hidup apa adanya. Hidup apa adanya. Rasulullah SAW pernah beli berhutang. Pernah beli berhutang. Tapi untuk apa? Beli mobil atau beli rumah? Tidak, untuk ta'aman li ahlihi. Ishtara ta'aman li ahli wa rahanahu dir'ahu. Diriwayatkan dari Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dengan tidak tunai kepada Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Artinya kalau beliau ingin tukar baju besi dengan makan ini bisa atau tidak? Bisa kan? Ya. Maka begitu Rasulullah SAW. Berhutang pun beliau yakin bisa membayar kalau ada aset yang digadaikan. Dan itu pun untuk kebutuhan yang sangat daruri, yaitu makanan. Apakah boleh berhutang untuk biaya anak sekolah di mana kita belum tahu bisa atau tidak untuk membayarnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Bila belum tahu bisa mampu atau tidak, tidak ada aset yang bisa digadaikan, jangan berhutang untuk biaya anak sekolah. Tidak ada biaya anak sekolah. Kan wajib belajar kan? Bukan wajib bersekolah. Wajib belajar atau wajib sekolah? Wajib belajar. Di rumah bisa belajar dia. Bayar. Gratis kan sama orang tuanya belajar. Dan sebagian orang pendidikan di rumah lebih sukses daripada pendidikan di sekolah. Ada komunitas homeschooling, sekolah di rumah, itu luar biasa. Ada, saya memimpin diskusi di Fakultas Ekonomi di UI Jakarta, di Depok. Dia mengatakan, kata dosen, satu dosen itu, dia, anak dia sama beberapa anak dosen yang lain, ada salah satu itu, yang itu dia S2-nya dari Prancis, S2-nya dari Australia, suami istrinya dari Prancis S2-nya. Anak-anaknya dia mulai semenjak di luar negeri sampai sekarang homeschooling, tidak disekolahkan di sekolah negeri. Tidak di sekolah negeri, juga tidak swasta. Saya bilang bisa maju enggak? Bisa, Ustaz. Ada salah seorang mahasiswa saya diterima di Fakultas Ekonomi dari homeschooling. Ijazahnya kan ada paket A, B, C ada kan? Dengan itu bisa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Lulus dia. Untuk masuk sekelas level UI kan bukan satu hal yang gampang. Yang saudaranya yang satu lagi homeschooling juga masuk di ITB. Sukses. Jelas. Maka jangan kaitkan semuanya dengan hutang. Tidak perlu Anda hutang untuk anak-anak jadi cerdas. Jelas ini. Tidak bisa bayar, bawa tarik anak Anda di rumah, ajarkan sendiri. Masya Allah. Lebih dari itu, saya punya teman di Arab Saudi dulu, teman kuliah. Dia di Suluddin S2. Anak-anaknya semuanya homeschooling. Istrinya dulu bekas guru di India, kemudian ikut suaminya. Anak yang pertama umur 12 tahun hafal Quran. Anak yang kedua umur 9 tahun hafal Quran. Anak yang ketiga umur 7 tahun hafal Quran. Kira-kira ibunya menurut Anda hafal Quran atau tidak? Hah? Salah. Jawaban istri tidak hafal Quran. Tidak hafal Quran. Suaminya ya hafal Quran, tapi suami tidak pernah mendidik anak-anaknya homeschooling. Istrinya homeschooling. Lebih sukses pendidikan di rumah. Baik. Daripada istri Anda keluar rumah dapat gaji berapa? Berapa gajinya biasanya? Ya. Kemudian dibiarkan pendidikan anak terlunta-lunta. Kemudian anak tidak jadi, istri pun tidak jadi, rumah tangga menjadi rusak. Harus ngutang ke bank untuk biaya sekolah, jangan. Okay. Apa hukumnya menerima upah untuk pembuatan tesis atau skripsi? Apakah uangnya halal? Sebentar. Ini nama deskripsi tadi, nama pembuat atau nama yang bayar? Kalau nama pembuat halal, anda, orang minta upahkan kepada anda, biarkan saya kirim skripsi atau tesis, saya buatkan, kemudian setus nama saya di sana, bisa diajukan oleh orang yang bayar tadi? Tidak kan? Kalau ini halal, kalau bisa diajukan silahkan, ini halal. Tapi kalau umpamanya namanya beda, yang buat ini adalah orang berbeda, maka ini tidak halal. Man ghasyana falaysa minna. Orang yang menipu tidak termasuk bagian dari kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau yang Anda minta adalah pengolahan data atau mengumpulkan data atau mengetik lain. Anda bikin draftnya, bikin musawadahnya. Ya, tolong ketikan ini, tukang ketik bukan pembuat tesis atau skripsi. Atau Anda minta si fulan tolong kumpulkan data saya ini, saya gaji Anda uang kumpulan data. Ya. Lalu Anda olah sendiri, buat bahasa sendiri, itu boleh. Saya pernah menerima uang sebesar 13 juta. Apakah uang tersebut terdapat hak zakat? Berapakah minimal jumlah uang yang jatuh wajib zakat untuk zaman sekarang? 13 juta ini, ketika diterima, seluruh para ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Tapi setelah satu tahun, bila digabungkan dengan harta yang lain, sampai satu nisab, baru dia ada kewajiban zakat. Berapakah nisab zakat tersebut? Sebagian para ulama dalam mazhab Al-Hanabila, mereka mengatakan al-ahadhu lil fuqara, mana yang lebih menguntungkan fakir miskin? Mana yang lebih menguntungkan fakir miskin? Bila dikonversikan dengan dirham, karena sekarang dirham nilainya rendah sekali, lebih menguntungkan mungkin 13 juta ini sampai nisab sudah kalau dengan dirham. Kalau dengan emas, karena dengan dirham 200 gram perak. Perak 200 gram perak. Sekarang perak berapa sekilo, berapa 1 gram berapa? 13.000. Hah? Berapa? 15.000. Anggap kita katakan 20.000. 20.000 berarti kali 200 gram sama dengan 6 juta. 6 juta berarti terkena zakat ini menurut pendapat sebagai pendapat Hanabila, dan ini dipilih oleh Lajnah Daimah dengan fatwa kerajaan Saudi Arabia. Bila Anda memiliki uang sedemikian, wajib zakat. Sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa nisabnya dengan emas. Karena emas nilai stabil, yaitu sebanyak 85 gram emas. Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung dengan ahli ini, dan ini yang diakui oleh AIV, Hay'al Muhasabah Murajaat Al-Muassasah Al-Maliyah Islamiyah, atau lembaga internasional yang membuat SOP untuk lembaga keuangan syariah, mengukur nisab dengan emas sebanyak 85 gram emas. Dikali sekarang umpamanya sekitar 500 ribu rupiah, sekitar berapa? 40 juta. 40 juta baru terkena zakat, kalau tidak, tidak terkena zakat. Saya mempunyai tanah pemberian orang tua, luasnya 1560 meter. Yang menjadi pertanyaannya, sudah jatuhkah kepada saya hukum untuk mengeluarkan zakat harta? Tidak. Tidak ada zakat hadiah. Jangan samakan zakat dengan pajak. Kalau pajak iya, hadiah ada pajaknya. Apalagi penghasilan ada pajaknya. Apalagi barang masuk cukainya juga ada pajaknya. Anda menjual barang juga ada pajaknya. Bangunan, tanah juga ada pajaknya. Ya. Jangan samakan antara zakat dengan pajak. Zakat ketentuannya lain, yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan manusia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan seorang PNS yang ingin pindah tugas dari daerah ke suatu kota, setelah persyaratan dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Badan Kepegawaian sebelum surat pindah kita di ACC? Ada seorang oknum yang minta biaya pengurusannya. Pertanyaan, apakah boleh kita bayar Ustaz karena anak mau pindah dari daerah yang kurang baik lingkungannya? atau termasuk sogok kah Ustaz? Oknum ini pegawai di lembaga itu atau tidak? Kalau pegawai di lembaga itu betul namanya sogok. Kalau bukan pegawai di lembaga itu, bisa Anda katakan ini adalah upah. Upah dia untuk mendatangi orang tersebut atau untuk mengurus kepengurusan surat tersebut. Saya memiliki penghasilan pas-pasan. Terkadang sering kurang setiap bulannya. Pas-pasan terkadang kurang. Alhamdulillah mertua membantu untuk kebutuhan kami sehingga kekurangan agak terbantu. Alhamdulillah. 2 tahun belakangan istri sudah tidak nyaman dengan keadaan ini. Dia minta saya untuk pindah ke kampung dia untuk menjalankan usaha keluarga dia di sana. Saya tidak mau ikuti keinginan istri tersebut, apalagi tinggal dekat mertua, karena saya masih yakin untuk cari nafkah di Pekanbaru. Apa saran Ustaz? Saran saya, mertua Anda minta pindah ke Pekanbaru. Ya akhian. Allah. Lihatlah, kalau memang di sana menurut Anda lebih baik dengan punya usaha tersebut, dengan prospek yang lebih baik, pindahlah ya. Safir tajid amman tufariquhu. Imam Syafi'i mengatakan, lakukan perjalanan, engkau akan dapatkan pengganti orang-orang yang pernah engkau berpisah dengannya. Di sini mungkin Anda pernah menemukan teman-teman yang baik, ya. Teman-teman dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan Anda kepada Allah. Safir tajid amman tufariquhu. Lakukan perjalanan yang jauh dengan niat Anda mengeluarkan diri Anda. Sekarang Anda dibiayai oleh mertua dari jauh. Adakah lebih baik Anda mengembangkan usaha dia dan minta upah selayaknya, ya, daripada Anda menadah dan berusaha mencari padahal itu masih kurang untuk kebutuhan Anda dan keluarga Anda. Allah taala alam, menurut saya nasihatkan Anda untuk pindah secepatnya. Kita acak lah ya, biar adil ya. Waktu tinggal 5 menit, pertanyaan tinggal 50. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap asuransi dan perbankan? Asuransi konvensional dan perbankan konvensional semenjak tahun 70, untuk perbankan lebih lama, tahun 56, Konferensi Ulama Internasional telah mengharamkan sistem tersebut dengan riba. Asuransi pada tahun 76 kalau saya tidak 78 kalau saya tidak salah, tapi Telam Islami telah mengeluarkan keputusan yang mengharamkan asuransi konvensional tersebut. Bagaimana hukumnya kita meletakkan uang kita di bank konvensional hanya untuk belanja harian dan kiriman dari anak? Tabungan ini sudah saya buka 20 tahun yang lalu yang disuruh perusahaan untuk pembayaran gaji. Apa perlu saya tutup rekening ini karena saya sudah bertobat, tidak akan melakukan riba lagi? Syukran. Tutup, pindahkan ke rekening yang mudharabah di syariah, bukan yang wadiah. Saat saya seorang pegawai yang suka bertugas ke perusahaan, di perusahaan ini suka dijamu dengan makan siang dan makan malam. Apakah jamuan ini termasuk sogok Ustaz? Anda untuk bertugas sudah diberikan uang makan kan? Ya. Oleh itu Anda tidak boleh menerima ini, kecuali Anda sampaikan kepada perusahaan Anda atau instansi Anda, boleh saya terima makan malam mereka atau tidak, sehingga mereka, oh kamu dapat makan malam, jadi dipotong makan malam kamu, ya. Kalau mereka mengatakan boleh, ini gak apa-apa, walaupun kamu dapat makan malam silahkan, gak ada masalah, boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Jika kita membantu agama Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Apakah berdakwah keluar selama 3 hari, 7 hari, 30 hari, dan seterusnya, sehingga tidak mencari nafkah dan meninggalkan istri dan anak tanpa bekal selama perjalanan ibadah itu? Apakah anak istri, keluarga yang ditinggal akan dicukupkan Allah juga kebutuhan mereka? Allah memang cukupkan mereka, tapi Anda melalaikan mereka. Allah tidak akan menyiapkan sepuluh juga, tapi Anda yang berdosa. Kafabil, karena Allah cukupkan pasti. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak satu pun yang melata di muka bumi ini melainkan Allah berikan rezekinya. Bila Anda melalaikan dia, Allah cukupkan mungkin dari bantuan tetangganya. Atau mungkin Allah cukupkan dengan istri Anda bekerja, harus terpaksa bekerja. Tapi Anda melalaikan tanggung jawab, dosa Anda dosa melalaikan. Masalah rezeki di Allah memang betul mencukupkannya, betul jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa Anda melalaikannya. Kafa bil mar'i itsman ay yudhayya may ya'ud. Cukup. Tidak perlu seseorang berbuat dosa lagi yang lain kalau dosa ini dilakukan. Bila mana dia melalaikan orang yang wajib dia nafkahi. Sehingga orang tadi harus membeli menunggu belas kasihan dari orang, atau istrinya harus keluar, atau anak-anak harus keluar untuk mencari nafkah. Menurut dia, dia berdakwah. Anda tidak berdakwah ini. Anda bukan berdakwah. Dakwah Anda belum tentu mendapat pahala, tapi dosa pasti bila melalaikan mereka tanpa nafkah. Ustaz, bagaimana pandangan syariat Islam tentang inflasi di negeri kita yang terjadi setiap tahun sebesar 6-10%? Apa penyebabnya serta apa solusinya? Masya Allah. Bagus ini. Penyebabnya dan solusinya adalah riba dan tinggalkan riba. Cukup? Cukup. Pasti ini. Mereka mengakui semuanya itu. Bahwa yang menyebabkan inflasi tersebut adalah riba. Ketika hutang jatuh tempo harus dibayar, lihat inflasi terjadi. Karena hutang harus dibayar dengan riba. Gunjang ganjing ya, tersebut diasuhkan oleh riba. Makanya bila seseorang yang minjam dengan riba, dia mengatakan, saya diberikan riba oleh bank, bukan oleh orang miskin. Kalau yang saya berikan pinjaman kepada fakir miskin lalu dia membayar sebagai bunga, ini saya menzalimi dia, iya, karena dia miskin. Tapi saya kan pinjam dari bank. Bank itu kan kaya raya. Ya. Sehingga saya tidak menzalimi dia. Dia dapat untung, saya dapat untung. Saling menguntungkan ini. Kata siapa yang membayar riba Anda itu adalah bank. Ya. Bank memberikan pinjaman kepada para pengusaha untuk menjadikan modal. Para pengusaha ini apakah dia akan bayarkan dari uang jerih keringatnya? Tidak. Akan dimasukkan oleh dia bunga tersebut ke dalam biaya produksi. Kalau bunga 300% ditambah 300% biaya produksinya. Bila Anda membeli barang tersebut, sebetulnya yang pembeli barang inilah yang membayar ribanya, bukan si pengusaha tadi. Karena sudah dimasukkan oleh dia biaya bunga tadi ke dalam biaya produksi. Maka semakin naik suku bunga, semakin naik harga barang. Turun harga tukar rupiah. Bila turun suku bunga, dan buktinya mereka menyelamatkan inflasi dengan mengurangi suku bunga. Menyelamatkan inflasi dengan mengurangi suku bunga. Ketika Amerika terjadi krisis inflasi besaran pada 2009, mereka hampir membuat 0%, hampir 1% bunga untuk suku bunga tadi. Tetapi yang terjadi sebaliknya juga. Bila diturunkan suku bunga, karena ini akarnya pinjaman, orang meminjam dengan jumlah lebih banyak. Maka bank tadi yang tidak mempunyai kemampuan fisik memberikan pinjaman dengan uang fisik akan membuat pinjaman dengan cara kartu dan surat-surat berharga yang lain. Akan bertambahlah jumlah uang beredar. Bila jumlah uang beredar bertambah lebih banyak daripada barang dan jasa, turun juga nilai rupiah tadi. Jelas. Mau dinaikkan, mau diturunkan, tetap akan terjadi inflasi bila diputar dengan cara sistem riba. Dan ketika itu yang paling mendapat musibah yang terbesar, yang paling berat mengalami inflasi adalah kelas menengah ke bawah, para pekerja, kemudian lapisan orang yang menggunakan jasa bukan sebagai produsen. Produsen barang dan jasa dia tidak akan disibukkan dengan inflasi. Bila Anda membuat sebuah produk, terjadi inflasi, harga naik, tinggal menaikkan harga barang jual Anda kan, tetap dapat untung Anda. Tapi Anda yang sebagai pegawai, pekerja, dan ini jumlah yang terbanyak di negara berkembang, bisa Anda menaikkan gaji sendiri? Tidak. Sudah demo pun kadang naik juga. Bukan berarti demo harus atau boleh. Ya. Tidak bisa kan? Maka mereka yang paling terlantar. Ketika ini adalah jumlah yang terbanyak dan biasanya gaji mereka di bawah standar kesejahteraan, maka yang paling terlantar adalah fakir miskin. Maka jangan pikir bahwa Anda menyimpan uang Anda di bank riba, bahwa yang membayar bunga itu adalah orang-orang kaya atau bank yang kaya, tidak. Yang membayarnya adalah fakir miskin, dan Anda penyebab kehancuran ekonomi sebuah negara. Pantas Allah memerangi Anda. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila mereka tidak berhenti dari riba, maka mereka mengumumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ya. Karena kalau yang mengurangi uang Anda, uang yang nilainya tadi hari tahun ini 100 juta, tahun depan menjadi 90 juta, satu orang yang ngambil 10 jutanya, bisa kan Anda tangkap, lapor polisi, bisa kan? Ya kan? Atau tinggal teriak, dibugebukin orang juga bisa kan? Tapi kalau yang membuat ini adalah, membuat inflasi ini, menghilangkan uang Anda, ini adalah inflasi yang dibuat oleh para pelaku riba ini, bagaimana cara mukul mereka? Hah? Kepada siapa mereka mau dilaporkan? Maka pantaslah hanya Allah yang akan memerangi mereka, karena Allah tahu di mana mereka. Anda tidak akan mengetahuinya. Mungkin tetangga Anda, mungkin anak Anda yang melakukan riba, dia yang punya inflasi. Mau Anda pukul kepalanya, atau pukul kepala sendiri karena Anda mempunyai rekening di bank riba umpamanya. Pukul yang kencang. Maka Allah mengetahui di mana mereka, Allah akan memerangi mereka. Mohon maaf, ini 49 pertanyaan lebih tidak bisa terjawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu. Dan jangan bersedih hati Anda yang tidak terjawab ini. Ini masih kecil. Kalau berarti, kalau lagi live di radio dan televisi Roja biasanya, terkadang sampai 800 SMS yang masuk tidak terjawab. Makanya sebaiknya jangan SMS kalau ada siaran live. Tidak akan terjawab juga. Mending telepon, kalau telepon enggak terjawab kan enggak keluar pulsa kan? Semoga ini yang sedikit semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.